Mitra bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyebutkan nilai inflasi sebagai basis perhitungan kebutuhan hidup layak yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor penentu besaran UMP tidak membawa dampak positif sepanjang rasio antara gaji tertinggi dan terendah di institusi pemerintah maupun swasta masih terlalu lebar. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apa benar kualitas hidup buruh tak akan meningkat jika inflasi dijadikan basis perhitungan, jika rasio gaji tertinggi serta terendah masih terlalu lebar? Iya, bayangkan gaji kalau ukurannya adalah persentase inflasi, kualitas hidup yang di bawah itu tidak naik sama dengan nilai inflasi, anggaplah rata-ratanya setahun 10%. Jadi tahun berikutnya lagi sebetulnya kualitas hidup buruhnya itu nggak meningkat. Sementara CEO, direksi, dan bos-bosnya itu udah kualitas hidupnya udah nambah lagi gitu. Nah, ada pendapat yang mengatakan aksi para pekerja saat ini rawan ditunggangi kepentingan lain. Apa pendapat Bapak? Nah, gini. Buruh-buruh ini ya dengan lingkungan yang seperti sekarang, jadi kan banyak LSM yang menggunakan paradigma mengenai ideologi buruh segala macam kayak gitu, tapi juga banyak partai politik yang berkepentingan. Ada yang disebut dengan fellow travelers itu, numpang ini udah jadi ya numpang aja gitu, tanpa disadari oleh buruh-buruhnya sendiri atau disadari juga oleh para pemimpin mereka. Ya, selama isunya adalah isu normatif, ya. Masih gampang nih ngumpulin masa ini. Contoh ya, Anda lihat sekarang ada di mana-mana ini. Isunya masih normatif, UMP, UMR. Gak ada sifat yang seragam. Yang seragam adalah bahwa selama isunya normatif, upah buruh, kesejahteraan segala macam ya, masih gampang ngumpulin masa. Tapi kalau isunya sudah masuk di luar isu-isu normatif, itu jauh lebih sulit. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Ramadi, Pas FM.